Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail yang akan kita pelajari, dengan membahas mungkin beberapa hukum tajwid yang ada di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن يدهكم تجويد وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ. Itu namanya mad jaiz munfasil. Apa namanya? Mad jaiz munfasil. Mad itu ya panjang, jaiz itu artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Mat panjang boleh terpisah. Maksudnya apa ya? Wa ma yughni anhu maluhu. Hu itu hukumnya mat tabi'i aslinya. Karena ketemu sama hamzah, wa ma yughni anhu maluhu i. I itu ham Hamzah. Karena ketemu sama Hamzah, dan Hamzahnya itu beda kata, idha itu beda kata dengan yugni. Wah, orang paham Ustaz, makanya belajar bahasa Arab, jadi tahu ini beda kata, bukan dalam satu kata, beda kata. Maka cara membacanya ada beberapa pilihan. Panjangnya ada beberapa pilihan. Ada level yang paling rendah 2. Atau level di atasnya 4 atau 5. Boleh ini, boleh itu. Makanya namanya jaiz. Jaiz itu artinya apa? Boleh, fleksibel. Ya. Terus berarti 2 mau 4, 5 boleh? Boleh. Cuman sebaiknya konsisten. Konsisten gimana Ustaz? Kalau 2 ya 2. Kalau 45 ya 45 gitu. Bukan 45. 4 atau 5 ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza. Ini kalau dibaca berapa? 2. Kalau 4, wa ma yughni anhu maluhu idza. Kalau 5, wa ma yughni anhu maluhu idza. Milih yang mana? Ya monggo lah. Namanya juga jaiz, fleksibel. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى ada enggak majais mufasil di sini mana la yaslaha illa ya La yaslaha illa al-ashqa Alladhi kadzdzaba wa tawalla Wa sayujannabuha al-atqa الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-11. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ayat yang ke-12. Apa bunyinya? Inna 'alaina lal huda. Terjemahannya, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Itu terjemahan letterlocknya. Sesungguhnya kamilah, siapa kami di sini? Allah yang memberikan petunjuk. Ayat ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tentang dua golongan, yaitu golongan yang selamat, yang mendapatkan kemudahan, fasanu yassiruhu lil yusra, dan golongan yang sengsara, yang mendapatkan kesulitan, fasanu yassiruhu lil usra. Yang satunya akan susah, yang satunya akan bahagia. Inna 'alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang akan memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Malam hari ini kita membahas dua dari beberapa penafsiran tersebut. Penafsiran yang pertama mengatakan inna 'alaina lal huda, artinya kami, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kalian para manusia jalan petunjuk. Penafsiran yang pertama apa? Kami, yaitu siapa? Allah telah menjelaskan kepada kalian jalan yang mengantarkan kepada hidayah atau jalan petunjuk. Jalan petunjuk. Ini penafsiran yang keberapa? Yang pertama. Penafsiran yang kedua, kata sebagian ulama, maksud dari inna 'alaina lal huda, siapapun yang mengikuti jalan petunjuk tersebut pasti akan sampai. Sampai ke mana? Ke surga. Ini penafsiran yang kedua. Apa penafsiran yang kedua? Siapapun yang mengikuti jalan petunjuk tersebut pasti akan sampai, yakni sampai kepada tujuan dia, surga Allah Azza wa Jalla. Berapa penafsiran? Dua. Kita awali dengan penafsiran yang pertama. Inna 'alaina lal huda. Sebagian ulama mengatakan artinya adalah bahwa kami, yaitu Allah, telah menunjukkan kepada kalian jalan hidayah. Dan penafsiran ini menjelaskan kepada kita betapa sayangnya Allah kepada para hambanya. Makanya di antara nama Allah Al-Wadud, di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kira-kira maknanya adalah sayang sekali Allah subhanahu wa ta'ala sama kita. Allah bukan hanya menciptakan kita di muka bumi ini, bukan hanya menciptakan kita di muka bumi ini. Allah bukan hanya menyediakan fasilitas kehidupan kita di muka bumi ini. Semuanya disediakan sama Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan bimbingan kepada kita. Allah ngasih tahu sama kita mana sebenarnya jalan yang harus kita titi kalau kita pengen selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jalan itu kepada kita bukan hanya secara global saja, bukan. Kalau global itu mungkin akan ada orang yang tidak paham. Ditanya alamanya gimana? Wes pokoknya kanan, kiri, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Bingung apa orang? Detil. kanan, nanti di kanan itu kamu akan ketemu sama perempatan. Di perempatan itu sebelah kanan ada toko ini, sebelah kiri ada toko ini, sebelah ini ada ini. Nanti kamu kalau sudah sampai perempatan ini, kamu belok kiri. Belok kiri nanti sampai di sana, di samping kanan ada rumah sakit, sebelah kiri ada lampu merah, dan seterusnya. Nanti setelah ini kamu lurus saja. Detil. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan petunjuk kepada kita, bukan secara global, bukan juga dengan rumus-rumus yang jelimet, yang tidak difahami kecuali oleh orang-orang khusus. Resep dokter, siapa yang bisa baca? Jenengan paham resep dokter? Coba jenengan coba ikut-ikutan nulis kayak gitu. Kita niru saja gak bisa, apalagi? Apalagi baca. Yeah. Hanya orang-orang khusus yang tahu, yang bisa membaca resep tersebut. Tapi petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan detil. Sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya. Bahkan sampai hal-hal yang kelihatannya remeh di mata kita pun dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menyebutkan sebuah kisah yang menarik sekali. Salman Al-Farisi. Siapa itu? Sahabat Nabi SAW yang berasal dari negeri mana? Persia. Makanya namanya Al-Farisi. Jangan ngasih nama anak Udin Al-Farisi. Al-Farisi itu artinya dari Persia. Lah Udin itu dari mana? Purbalingga berarti Al-Purbalinggawi. Bukan Al-Farisi. Ya. Salman ini suatu saat ditemui sama orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Man? Ini cara orang apa? Purbalingga ya. Kalau orang Arab enggak ada man, enggak ada. Salman. Nabi kamu itu loh. Siapa maksudnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kamu itu loh, semuanya diajarkan. Semuanya diajarkan, dikasih petunjuk semuanya. Hattal khira'ah. Sampai orang mau buang hajat saja diatur. Kira-kira orang Yahudi ini mengucapkan kalimat tadi, ingin merendahkan Nabi kita, apa ingin mengangkat Nabi kita? Merendahkan apa mengangkat? Orang Yahudi ini ngomong seperti itu, niatnya ingin merendahkan apa mengangkat? Ya jelas merendahkan lah. Kayak gue tok be. Diatur. Tapi Salman gak minder. Gak seperti sebagian kaum muslimin di zaman kita ini. Digitu kan, iya kayak gue tok be diatur. Justru Salman ini membalik, memutarbalikkan apa yang dia inginkan, ingin merendahkan, malah itu dijadikan sebagai sarana untuk mengangkat. Bukannya minder, malah diangkat sama Salman. Kata Salman, ajal, iya. Ya. Iya, justru itu menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna. Setelah itu, Salman bahkan menjelaskan kepada orang Yahudi ini detil dari adab buang hajat. Yeah. Apa kata Salman? Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata lighaitin aw bawlin. Nih, saya kasih contoh. Nabi SAW itu melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat. Buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Satu. Wa annastanjia bil yamin. Dua, Nabi SAW juga melarang kami untuk beristinja. Nun sewu. Wawik. Ya. Cebok dengan tangan kanan. Dua. Tiga, au annastanjia bi aqalla min thalathati ahjar. Kalau kami enggak ketemu air, enggak nemu air, dan kami buang air. Enggak ketemu air, tapi buang apa? Buang air. Buang air, enggak ketemu air. Maksudnya untuk membersihkan, bersuci. Maka kami disuruh bersuci enggak apa-apa dengan kerikil, dengan batu. Tapi tidak boleh kurang dari 3. Detil toh? Tambahi lagi. Au annastanjiya biraji'in au bi'azmin. Dan Nabi SAW juga mewanti-wanti kami. Kalau enggak nemu air, nemunya adalah sesuatu benda padat. Maka benda padatnya itu tidak boleh kotoran binatang. Ya, atau juga tidak boleh tulang. Ya. Jadi kalau nyari benda padat itu jangan benda padat kotoran binatang. Masa kotoran binatang benda padat, Ustaz? Ya iya kalau sudah kering. Ya. Jadi yang namanya bersuci itu tidak asal nemu ke atas. Ya. Enggak. Harus dilihat, enggak boleh gini. Salman malah ketika ingin direndahkan sama siapa? Sama orang Yahudi. Malah jelas sama dijelaskan sama dia malah. Nih, saya kasih nih detailnya. Ini. Jadi petunjuk yang ada di dalam agama kita itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Apapun yang dibutuhkan oleh kita, entah itu kaitannya dengan masalah akidah, keyakinan, masalah ibadah, keseharian, masalah akhlak, perilaku dengan orang lain, dengan selain manusia, semuanya sudah dijelaskan secara detail dan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina lal huda. Kami sudah jelaskan kepada kalian jalan petunjuk. Karena sudah sempurna, maka sesuatu yang sempurna ini tidak butuh untuk ditambahi. Tidak boleh dikurangi dan tidak perlu dimodifikasi. Modifikasi gue apa? Ya dirubah-rubah, di otak-atik itu gak perlu. Karena sesuatu yang sudah sempurna, kalau dimodifikasi tambah sempurna, apa tambah jelek? Sesuatu yang sudah sempurna, kalau dirubah itu tambah jelek. Contoh, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Semuanya. Alis. Alis yang dikasih sama Allah ini sudah bagus. Sudah sempurna. Kalau dirubah, dikerik, terus digambar pakai apa? Pakai pensil. Jelek. Bukan tambah apa? Bukan tambah cantik. Apalagi kalau keringetan. Delawer. Wah, udah Ustaz, kalau keringetan ya kita raup tambah medeni orang alise. Nuhun sewu ya, bahasa Jawanya gila nih. Sesuatu yang sempurna, kalau dirubah-rubah, dimodifikasi itu jadi jelek. Agama kita ini sudah sempurna. Akidah yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah paling top. Jadi gak perlu akidah kita ini dikoktel sama akidah agama lain. Keyakinan gak perlu. Koktel itu apa tuh? Dioplos. Kok oplos? Dicampur-campur tuh gak perlu. Yeah. Kalau jenengan mau bikin es campur silakan. Akidah campur tuh gak ada. Yeah. Kenapa usahanya? Gak bisa. Ini dari Allah, akidah Islam itu dari Allah, ini bikinannya manusia. Kok bikinannya manusia mau dicampur sama akidah yang diwariskan atau yang diberikan sama Allah? Gak nyambung. Gak usah, ini juga dari Allah Ustaz. Iya, jadi agama itu, agama selain Islam itu ada kemungkinan satu agama bikinan manusia. Atau aslinya dari Allah cuman sudah dimodifikasi sama oknum pengikutnya, ya. Jadi sudah nggak bagus lagi. Nah, sesuatu yang bagus dicampur sama yang nggak bagus, ya hasilnya enggak bagus. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Apa artinya? Jangan kalian mencampur adukkan antara apa? Yang hak dengan yang batil. Ini penafsiran yang pertama. Inna alaina lal huda. Kami sudah jelaskan kepada kalian jalan petunjuk. Penafsiran yang kedua, apa tadi, masih ingat? Siapapun yang mengikuti petunjuk tersebut, petunjuk mana? Yang dari Allah, pasti akan sampai kepada tujuan. Kenapa Ustaz? Karena jalan yang ditunjukkan sama Allah itu adalah jalan yang paling dekat, paling mudah, paling lurus yang akan mengantarkan kita ke surga. Apa tadi? Paling dekat, paling lurus, paling mudah. Itu jalan yang ditunjukkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anehnya, ada orang-orang malah nyari jalan yang sudah enggak deket, enggak lurus, ya, enggak deket, enggak lurus, sulit pula. Yaitu jalan selain jalan yang ditunjukkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jalannya Allah pasti paling dekat, paling mudah, paling lurus. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 9. Surat apa? An-Nahl ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ. Haknya Allah menerangkan kepada kalian jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus ini sudah dijelaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa minha jairun. Tapi di luar itu ada jalan-jalan yang menyimpang. Yang berliku-liku. Dan justru anehnya seperti yang saya sampaikan tadi, ada orang sudah tahu ada jalan lurus malah milih yang belok. Ya. Sudah belok enggak mengantarkan kepada tujuan lagi. Sudah jauh belok-belok enggak mengantarkan kepada tujuan. Dan fenomena adanya orang yang mengikuti jalan belok-belok tadi sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak 14 abad yang lalu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Kalian umat Islam bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Setiap jengkal dan setiap hasta. Ini prediksi dari siapa? Rasulullah SAW. Kalian umat Islam bakalan ikut-ikutan orang-orang sebelum kalian. Nanti akan dijelaskan siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian. Setiap hasta, setiap jengkal kalian akan ikut. Dia ke kanan, ikut kanan. Ke kiri, ikut ke kiri. Bahkan kata Nabi SAW, praktek mengekor yang sangat parah ini digambarkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, hatta lau dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Sampai seandainya orang sebelum kalian masuk ke dalam lubang binatang namanya dob. Apa namanya? Dob. Apa dob gue? Biawak. Mirip. Mirip dengan apa? Biawak. Mirip dengan iguana. Mirip. Ya. Apa itu binatang? Binatang ini tinggalnya biasanya di padang pasir. Dia itu punya lubang, punya sarang. Sarangnya itu luar biasa lika-likunya. Luar biasa lika-likunya. Jadi enggak seperti belut. Kalau belut kan cuma apa? lurus gitu. Enggak. Dia itu bikin belok kanan. Setelah bikin dia lubang belok kanan, dia bikin lagi belok kiri. Di tengah bikin lagi. Nanti setelah itu dia bikin persimpangan lagi. Setelah belok kiri dia bikin persimpangan di sana, di sini juga bikin persimpangan lagi. Cuman enggak ada lampu merahnya di situ. Nanti di sini bikin lagi persimpangan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengelabuhi musuh dia. Jadi kalau dia dikejar sama ular, ya, maka dia lari ke kanan, ularnya lari ke kiri. Ya. Emang ini binatang yang cerdik. Tapi ini menggambarkan kepada kita, sampai seandainya orang-orang sebelum kalian itu masuk ke lubang yang berliku-liku ini, kalian bakalan ikut masuk. Ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasar. Siapa yang dimaksud orang sebelum kita, wahai Rasul, yang bakalan kita ikuti terus? Apakah yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Nabi Sasar. Jadi ada sebagian dari orang, kaum muslimin, orang Yahudi, Nasrani bikin apa? Ikut-ikutan. Bukan masalah teknologi ya. Bukan masalah dunia. Lifestyle. Lifestyle. Coba sekarang perhatikan. Orang-orang non-muslim bikin gaya rambut mohawk. Apa namanya? Mohawk. Apa mohawk? Gitu, singkur poak nang dhuwur gitu. Ada saja orang Islam yang ketakutan. Cukup sampai itu enggak. Setelah itu kemudian datang model lagi oren. Rambut warnanya apa? Oren. Tiru oren. Cukup sampai itu enggak. Bikin celana yang sempit banget. Gue nyopot gue nanti butuh bantuan orang lain. Gue narik-narik dulu. Coba saya tanya. Penak endi nganggo celana sing namanya apa sih itu? Apa? Lah itu celana sing sempit lah istilahnya. Enggak tahu cara nama istilahnya apa. Lecing. Terus karep mulan apa namanya? Terserah. Coba lihat. Itu sulit enggak makainya? Makainya sulit, nyopotnya sulit. Nggo salat melorot. Buat ruku, buat sujud kelihatan. Maaf auratnya yang di belakang. Sulit makainya, sulit ngelepasnya. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Kayak gitu diikuti. Jalan yang lurus, yang deket enggak diikuti. Kembali kepada penafsiran, wa inna alaina lal huda. Artinya penafsiran yang kedua mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti jalan ini, yaitu jalannya siapa? Allah pasti akan sampai. Pasti dan tidak akan tersesat. Itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Toha, ayat 123. Jaminan bahwa orang yang mengikuti jalan Allah pasti akan sampai, tidak akan tersesat. Surat apa tadi? Toha ayat 123. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, "fala yadhillu wa la yashqa." Tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti jalan Allah, jalan yang sudah ditunjukkan sama Allah, tidak akan tersesat, pasti akan sampai. Kalau ikut jalannya siapa? Allah. Dan ini menjelaskan juga kepada kita kekeliruan sebagian orang yang mengatakan semua agama baik sama. Cuman beda apa? Beda jalannya aja. Katanya banyak jalan menuju kemana? Ke Roma. Ya ora si jenenge Mekah kok. Satunya ke Mekah, satunya ke Roma, gak ketemu. Gak benar. Jalannya cuma satu. Jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah mewanti-wanti, wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalau kalian ikuti jalan-jalan yang lain ini akan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Makanya ini dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Surat apa? Al-An'am 153. Perhatikan. Ini jalan lurus, lurus. Kalau jenengan belok sedikit, awalnya beloknya enggak terlalu jauh, tapi kalau diteruskan gimana? Akan terus sampai ke sana. Ya. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua, apa? Barang siapa yang mengikuti jalan Allah pasti sampai. Sampai ke mana? Surga. Pasti. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Pasti, Ustaz. Pasti. Saya pernah dengar hadis, Ustaz. Ya, hadis apa? Katanya ada orang yang seumur-umur mengamalkan amal soleh, amalan penduduk surga. Tapi menjelang wafatnya, dia terjerumus kepada perbuatan dosa, akhirnya masuk neraka. Katanya Ustaz, kalau ikut jalan petunjuk itu bakalan sampai. Ini sampainya bukan ke surga Ustaz, sampainya kemana? Ke neraka. Bahkan di akhir hidupnya Ustaz. Kue kepriwe kue Ustaz. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis yang lainnya. Hadis yang lainnya bunyinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna rajula la ya'malu 'amala ahli jannati fi ma yabdu linnas. Ada sebagian orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, amalan soleh lah katakanlah, amal soleh, tapi amalan soleh itu kelihatannya soleh. Alias soleh apanya? Luarnya tok. Tapi sebenarnya di dalam hatinya rusak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang su'ul khatimah tadi, yang selama hidupnya kelihatan baik, ternyata di akhir hidupnya, malah dia melakukan perbuatan dosa, dan ditutup hidupnya dengan itu, itu adalah bentuk hukuman dari Allah karena dia baik cuma apanya? Luarnya saja. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya rajin jamaah di masjid. Rajin jamaah di masjid. Kelihatannya baik enggak? Kelihatannya baik. Tapi subhanallah, ternyata di dalam hatinya itu dipenuhi dengan penyakit riya. Pamer. Ya, pengen dipuji sama orang. Berarti orang ini mengikuti jalan petunjuk atau tidak? Tidak. Dia cuma mengikuti jalan petunjuk, apanya? Luarnya saja, dalamnya tidak. Ya. Maka maksud dari penafsiran yang kedua ini, wa anna alaina wa apa? Inna alaina lal huda. Bahwa siapapun yang mengikuti jalan petunjuk ini bakalan sampai. Ini maksudnya adalah orang yang mengikuti jalan petunjuk Allah luar dan dalamnya. Lahir dan batinnya. Dan ini memang membutuhkan apa? Membutuhkan perjuangan. Tapi berhusnudzonlah kepada Allah. Ustaz, kalau sudah terlanjur Ustaz, kita ini baru baik apanya? Luarnya, dalamnya belum baik. Atau bahkan Ustaz, luar dalamnya belum baik Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Perbaiki. Masih ada apa? Masih ada waktu. Dan waktu itu tidak lama. Sampai kapan? Sampai kita mati. Gak lama. Kalau matinya 5 menit lagi berarti usaha kita tinggal apa? 5 menit. Gak lama. Kita ini beramal, berusaha memperbaiki diri, mengekang nafsu, memaksa nafsu supaya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak lama. 5 menit mungkin, 10 menit mungkin, bahkan 1 detik mungkin. Ustaz, kalau 1 tahun ya palahan. Mungkin bekal kita belum cukup. Makanya kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala waktu untuk nambah. Makanya kalau kita dikasih peluang sama Allah, dikasih 1 tahun lagi, dikasih 10 tahun lagi, dikasih 20 tahun lagi, jangan malah digunakan untuk nambah dosa. Makanya di antara doa yang diajarkan sama Rasul SAW apa? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah umur yang kamu tambahkan kepadaku ini sebagai sarana untuk nambah pahala. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku ini sebagai sarana untuk menyetop dosa-dosaku. Jangan dibalik. Jadikanlah kehidupan ini sebagai sarana untuk nambah dosa. Kematian untuk nyetop amal soleh. Jangan. Ya. Makanya marilah kita berusaha untuk terus mempelajari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Belajar sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita tambah terus. Hari per hari kita tambah. Apa yang kemarin belum kita ketahui, kita pelajari saat ini. Alhamdulillah, banyak di antara kita belum tahu jalan petunjuk, sekarang mulai tahu. Dan jangan malah mengatakan, lah denengnya nembe, wis tua nembe, ngerti. Ya. Bersyukur alhamdulillah sudah tahu. Ya. Subhanallah, pas saya ngisi di Cilacap, ada seorang ustaz di sana cerita, beliau dakwahnya itu di lapas. Dakwahnya di mana? Di lapas. Jadi para residivis itu didakwai. Dan masya Allah, masuk ke lapas sana katanya, saya belum pernah. Mungkin berapa bulan kemudian katanya mau diundang ke sana. Ya, katanya di sana itu kayak masuk pondok katanya. Jadi masya Allah penampilannya ketika pengajian pada sarungan, jenggotan. Ya. Jadi kayak di pondok gitu loh. Ada seorang residivis yang sudah dijatuhi hukuman mati. Biasanya kalau seperti itu, ingat akhiratnya lebih apa? Lebih kuat. Dan memang betul. Ya, setelah itu dia masya Allah kelihatan tekun ibadah. Menjelang hukuman mati, biasanya kan ketika akan hukuman mati itu ditemani sama rohaniawan istilahnya. Ya. Kalau Islam ya ditemani ustadz lah kata. Dia bilang, alhamdulillah ustaz, saya sebentar lagi mau mati ustaz. Loh. Kok alhamdulillah? Iya ustaz. Mending saya ustaz, sudah dapat hidayah, mati. Ya, karena enak ustaz. Kalau ustaz kan belum tentu ustaz. Belum tentu ustaz itu. Sekarang dapat hidayah, matinya gak tahu kapan ustaz. Bisa jadi apa? Bisa jadi berubah ustaz. Ya. Ya bukan berarti yang hukum mati itu mesti baik, enggak. Cuman kan ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu bisa hilang. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetes, akan menguji hamba kita dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan kebenaran sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alayna lal huda. Ada berapa penafsiran? Di antaranya ada 2. Yang pertama, lupa, priwe. Allah telah menjelaskan jalan petunjuk. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, siapapun yang mengikuti jalan petunjuk itu pasti akan sampai kepada tujuan mulia, yaitu surga dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.